Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan insyaallah kajian kita, yaitu masih sekitar al-asma al-mausula, yaitu isim-isim mausul, yaitu kata sambung. Pertemuan kemarin kita sampai kepada poin wa yajuzu hadful aidi idza kana ma'luman, yaitu boleh membuang aid. Ini aid adalah salah satu hal yang termasuk yang penting dalam isim mausul. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa setiap isim mausul membutuhkan pertama silatul mausul. Silatul mausul ini ada kalanya bentuknya jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun untuk pemula, nah, maka kita tambah yaitu syibhul jumlah. Nanti akan kita jelaskan syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Sebetulnya syibhul jumlah ini, silatul mausul yang ada syibhul jumlah adalah mahdhufah, dibuang, yaitu fi'il dibuang. Berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nanti kita akan jelaskan, jika ada yang mengatakan bahwa silatul mausul hanya dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan itu betul, tidak salah. Adapun yang syibhul jumlah, hakikatnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang mahdhufah, yang dibuang. Nah, cuma karena bagi pemula, karena kalau bicara tentang yang dibuang, barangkali ini agak kesulitan. Maka kita sampaikan dengan yang mudah saja, bahwa silatul mausul adalah bentuk syibhul jumlah, jar majrur dan dzaraf. Nanti selanjutnya kita singgung. Kemudian yang kedua adalah bagian yang harus terkait isim mausul adalah a'id. Sebagaimana sudah kita sampaikan, a'id itu adalah dhamir. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dhamir yang kembali isim mausul. Supaya apa? Supaya kalimat silatul mausul itu, yaitu tidak terputus antara isim mausul dengan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, agar tidak terputus, maka harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, supaya jadi mengikat ya. Mengikat. Tanpa ada dhamir kembali pada isim mausul, maka silatul mausul tidak mengikat kepada isim mausul. Dia putus. Dia putus. Kita ambil contoh. Contohnya, ra'aitu ar-rijala alladhi, ra'aitu ar-rijal alladhina adadun kathirun, atau al-adadu kathirun. Apa artinya? Saya melihat laki-laki yang jumlah banyak, gitu. Jumlah banyak, adadun kasir, jumlah banyak, ada kasir, jumlah banyak. Ini kalimat ini putus, terputus kalimat ini, tidak nyambung ke sana. Kenapa tidak nyambung? Karena tidak ada yang a'id, pengikat. Nah, maka a'idnya apa? Dhamir, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau gitu bagaimana? Harus kasih dhamir. Ada duhum, ada duhum. Nah ini dia. Hum kembali pada isim mausul. Nah baru kalimat itu apa? Mengikat. Saya melihat laki-laki yang jumlah mereka banyak. Yang jumlah mereka, ada merekanya. Yang jumlah mereka banyak. Hum ini kembali pada alladzina. Alladzina hakikatnya adalah ar-rijal. Karena ini sebagai na'at. Nah ini katakan a'id kembali isim mausul. Ya. Taib. Jadi tanpa ada dhamir salah. Ini juga salah. Ya. Nah itu. Nah terkadang a'id itu boleh dibuang. Kalau ini nggak boleh dibuang ya. Kalau ini nggak bisa dibuang. Ya. Kenapa? Karena mudhafileh. Mudhafileh tidak semua mudhafileh itu boleh dibuang. Ada beberapa kata mudhafileh boleh dibuang seperti kullun. Itu boleh mudhafnya boleh buang kalau maklum. Kemudian qablu wa ba'du. Maka baca qablu kan? Mabni. Min qablu wa min ba'du. Mudhafilnya dibuang. Nah, adapun kalimat lain tidak boleh dibuang. Nah, ini adadun. Ini tidak boleh dibuang mudhafilnya. Karena bukan lafzu kullu, bukan lafzu apa? Bukan lafzu qablu wa ba'du. Ini adadun, tidak boleh mudhafilnya dibuang. Ya. Yeah. Maka itu apa? Harus disebutkan mudhaf ilainya. Nah, sekaligus sebagai a'id. Adaduhum kathirun. Enggak bisa adadun kathirun. Nah, kapan a'id ini boleh dibuang? Perhatikan di sini. In ka'idha kana ma'luman. Kalau dia maklum kalimat itu. Arti maklum, sudah maklum dapat diketahui. Contoh. Min syarri ma khalaqa. Ini surah apa? Al-Falaq ya? Betul? Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan apa yang dia Allah ciptakan. Ma itu apa? Makhluk. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Perhatikan. Nah ini. Min qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya, saya tulis dulu. Qul biar jelas a'udzu bi rabbil falaq. Ini mudhaf ilaih. Terus selanjutnya min syarri. Nah, min syarrima. Dari kejahatan. Ma khalaqa. Baik. Syarrima khalaq. Khalaqa. Nah, ini ma ini adalah isim mausul. Bina asyai. Bimana mada? Min syarrima ay min syarri alladhi. Ma bimana alladhi. Asyai. Mana alladhi. Nah. Ini isim mausul. Dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, mana silatul mausulnya? Khalaqa. Ini jumlah apa? Kalau sudah fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Kan fi'il nih. Sahih? Fi'il apa? Fi'il madhi. Khalaqa. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'lun madhin. Taib. Fi'lun madhin. Khalaqa yakhluku. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Iya kan? Fa'iluhu. Atau fa'iluhu huwa. Mustatir. Dhamir mustatir huwa. Huwa kembali ke mana? Bukan kembali ma. Kembali kepada Rabb. Rabbil falak. Tuhan. Rabb. Kembali pada Rabb. Nah. Min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dia siapa ini? Dia Rabb. Kembali sana, fa'ilnya. Nah, sekarang mana dhamir yang kembali pada isim mausul ini? Nah, ini apa? Dhamirnya apa? Mahdzuf. Kena maklum. Maklumnya apa? Khalaqa ini jelas butuh objek. Maf'ul bih. Arti khalaqa menciptakan. Ya kan? Yang telah dia ciptakan. Berarti ada yang diciptakan. Nah, yang dia ciptakan akannya. Nah, itu dia. Jadi ada maf'ul ya. maf'ulnya dalam bentuk dhamir itu dibuang. Kenapa? Jelas sudah maklum. Kenapa maklumnya? Dhamirnya pasti akan kembali ke sini. Ma. Asal apa? Khalaqahu. Hu-nya ini, nya kembali pada ma. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakannya. Nah, ada nya-nya, objek. Kembali pada ma itu. Nah, ini dibuang. Enggak disebutkan, kena maklum. Apatah lagi, ayat Quran di sini, di akhir huruf qaf kan? Qul a'udhu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad. Perhatikan ba dengan dal itu, mirip kan? Apalagi huruf qalqalah. Nah itu, sastranya. Al-Quran. Umumnya kalau di akhir qaf, akan qaf. Akhir nun, nun. Itu keindahan Al-Qur'an Karim. Nah, ya. Seperti syair juga begitu kan? Nah, Al-Qur'an lebih hebat lagi sastranya. Berarti kan coba kalau di khalaqahu ada hadis khalaqah di sini qaf. Di sini akhir ha. Nah, jadi tidak sama kan? Nah, sehingga di sini qaf sama. Dan dalam kaidah memang boleh dibuang. Maf'ul boleh dibuang. Objek boleh dibuang kalau dia maklum. Ini termasuk yang maklum objeknya. Ya. Karena pas jelas ada dhamir maf'ul ini kembali kepada ini. Jadi khalaqahu. Tinggal khalaqah. Nah, ini di antara. Nanti kita lihat di antara lagi ya. Nanti di waktu ini. Di sini akan juga ada insyaAllah. Latihan-latihan. Ada yang a'idnya dibuang. Taib. Maka ay khalaqahu. Kemudian selanjutnya apa? Wal a'id. Nah, ini kajian kita malam ini ya. Tadi itu apa kita mengulang sedikit supaya apa nyambung ya. InsyaAllah kita masuk kepada wal a'id fi sibul jumlah. Nah, taib silakan Ustaz Ehsan. Nah, saya jazakumullah khair atas mukadimah dan penghantar dari kajian malam ini. Sebagai penjelas tambahan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah dalam bab Isma Usul. Kita berikan kesempatan langsung via telepon di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 43 kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik, masyaallah. Ahlan bik warahmatullahi. Ahlan bik. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Wal 'a'idu fi shibhi al-jumlati mustatirun fil fi'l al-mahdhuf alladhi ta'luqu bihi shibhu a'id. A'idi. والعائد في شبه الجملة مستتر yeah. في الفعل المحذوف الذي تعلق به ini langsung praktek nih الذي isim mausul iya kan الذي isim mausul depannya jelas apa silatul mausul kalau dia kalau enggak jumlah ismi fi'liyah jumlah ismiyah fi'liyah annaka ta'alluq ya sania apa itu mungkinkah jumlah ismiyah ta'alluqun itu apa? Mubtada? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Enggak ada alif lamnya. Iya kan? Kalau mubtada ma'rifah. Ma'rifah. Atau enggak ada mudhaf ilainya. Nah. Berarti kan gitu. Kalau enggak ta'alluquhu atau at-ta'alluq. Berarti ini apa ini? Fi'il. Fi'il. Nah. Alladhi ta'alluqu alladhi fi'il apa ini? Fi'il mana fa'ilnya? Fa'ilnya ma'tuf fi'il shibuhu kan? Shibuhu mudhakar, ini fi'il apa ini? Ini fi'il madhi wazan tafa'ala ta'allaqa ta'allaqa nah Al-Naqam. Ana ulang wal aidu fi shibhil jumlatil fi shibhil jumlati mustatirun fil fi'lil mahdhuf alladhi ta'allaqa bihi shibhul jumlati. Jumlati, iya. Al-kitab alladhi 'ala al-maktabi aw amama al-maktabi li Zaidin. Fasilatu huna 'ala al-maktabi aw amama al-maktabi wa huma muta'allaqani muta'allaqani. Kalau muta'allaqani itu isim maf'ul. Isim maf'ul enggak pas maknanya. Jadi muta'alliqani. Mana muta'alliqani? Berkaitan. Ini isim ya Ustaz ya. Atau bergantungan. Alliq, mana alliq? Ya, gantungkan. Bukan allaqa yu'alliqu. Ada hadis kan tentang tanda yang beriman ya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya apa? Terpaut di masjid, bukan tergantung di masjid hatinya. Tercantol di masjid hatinya. Ini bukan ya. Nah, itu maksudnya apa? Hatinya senantiasa berada di masjid, ingin ke masjid. Setiap lima waktu enggak bisa kalau enggak ke masjid. Baik. Jadi beda Ustaz ya, beda. Itu alaqa mu'allaq. Ini ta'allaqa. Alaqa ini ya. Alaqa. Wa huma muta'alliqani bi mahdhufin taqdiruhu apa nih? Bi mahdhufin. Bi mahdhufin taqdiruhu apa nih? Yastaqirru. Oh, yastaqirru. Wa dhamiru fi yastaqirru taqdiruhu huwa ya'udu 'ala alladhi. Paham ini? Belum, insyaallah kita kasih kesempatan dulu untuk membaca yang lain ya. Nanti kita akan jelaskan. Kalau nanti Ummu Fatimah ya, ingin terjemahkan, silakan hubungi lagi. Baik. Syukran jazakumullah. Afwan. Wa'iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Fatimah. Alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk pendengar di belakang Ummu Fatimah. Masih dalam pembacaan atau sesi qiraah ya, di halaman 43. Silakan kita angkat kembali di 0218236543. Telepon berikutnya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf. Naam, dan di Indramayu. Naam. Baik, ahlan masyaallah. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Ahlan bik. Tafadhal. Wal a'idu fi sibhil jumlati mustatirun fil fi'lil ma'dhufi alladhi ta'allaqa bi sibhil jumlati nahwu al-kitabul ladhi 'alal maktabi aw amamal maktabi aw amamal maktabi li Zaidin. Naam. Fasilatuhuna fasilatu huna fasilatu huna asila fasilatu huna fasilatu huna 'alal maktabi aw amamal maktabi wa huma muta'alliqani bi ma'dhufin takdiruhu takdiruhu yastatiru wa dhamiru fi yastakiru takdiruhu huwa ya'udu ala alladhi. Ahsanta, barakallahu fik. Afik, barakallah. Syukran ya Ustaz. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Abu Yusuf di Indramayu. Baik, masyaallah. Ya, sudah dibaca dan kita berikan kesempatan untuk yang ketiga. Silakan di belakang Abu Yusuf di 0218236543, masih sesi qiraah dan Anda bisa melihat di halaman 43 kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Kita angkat kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Ahlan ya Ummu, masyaallah. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'idu fi sibhil jumlati mustatirun fil fi'lil mahdhufi alladhi ala qabihi sibul jumlati lahu alkitabul ladzi ala maktabi au amama maktabi li zaidin asilatuhuna ala maktabi au amama maktabi bahuma mutaliqani imahdufin takdiruhu yastaqirru ya yastaqirru gaddamiru si yastaqirru takdiruhu huwa yautu ala ladzi ala aladzi. Baik, Masya Allah, ahsant. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mu'abdillah di Salat Taib. Masya Allah. Masih kita berikan kesempatan sesi kiroah di belakang Mu'abdillah yang keempat bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bergabung. Kita terima kembali di layan telepon. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Umur Zizi. Ah, oh, umur Zizi, Masya Allah, taib. Silakan, umur Zizi. Ahlan wa sahlan ya. Ahlan bik. Nam tafadali ya, Naam. Gak ada bukunya, ya. Wal'aidu fi syibhil jumlati mustatirun. Mustatirun, lesa mustatirun. Mustatirun istatara, ada ma fi syiddah, tidak ada tasydid situ. Mustatirun mustatirun mustatirun, iya. Ulangi ya Ustaz ya. Iya. Wa'idu fi syibhil jumlati mustatirun fil fi'lil mahdhufil ladzi ta'allaqa bihi syibhul jumlati. Nahwu alkitabul ladzi 'alal maktabi au amama maktabi li zaidin fasilatu huna ala maktabi au amama maktabi wa huma muta'alliqani bi mahdufin takdiruhu yastaqirru wa dhamiru fi yastaqirru takdiruhu huwa ya'udu ala ala alladhi. Baik, masyaallah, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mazizi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi info yang ada di studio. Naam. Tafadhal. Silakan baca. Tafadhal ikra. Naam, tafadhal. Bismillah. Wal a'idu fi sibhil jumlati mustatirun fil fi'lil. A'id, ulang kembali. Wal a'idu fi sibhil jumlati mustatirun qul biduni syiddah. Wal asalnya satara mustatirun ala wazan ifta'ala istatara. Wal a'idu fi sibhil jumlati mustatirun fil fi'lil mahzufi alladhi ta'allaqo bihi sibhul jumlati nahwu alkitabu الكتاب الذي على المكتب أو أمام المكتب لزيد فصلت هنا على المكتب أو أمام المكتب وهما متعلقان بمحذوف تقديره يستقر والضمير في يستقر تقديره هو يعود على الذي. طيب أحسنت بارك الله فيك. Baik, silakan baca kemudian terjemahkan. Fadhil ya. Akhi Ibrahim. Silakan. Ikra terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'idu fi syibhil jumlati mustatirun fil fi'lil mahdhufil ladzi ta'allaqa bihi syibhul jumlati nahu alkitabul ladzi 'alal maktabi aw amamal maktabi li Zaidin fasilatu huna 'alal maktabi aw amamal maktabi وهما متعلقان بمحذوف تقديره يستقر والضمير في يستقر تقديره هو يعود على الذي. طيب نعم silakan ترجم. Dan a'id yang mahdhuf pada syibhul mana a'id yang mahdhuf situ. dan a'id pada sibhul jumlah. Iya. Tersembunyi pada fi'il yang dibuang. Iya. Yang terikat dengan yang terikat dengannya sibhul jumlah. Contoh alkitab, alkitabul ladzi 'alal maktabi. Kitab yang berada di atas meja. Atau berada di depan meja adalah milik Zaid. Iya. Dan silah, silatul mausul di sini alal maktabi atau amamal maktabi. Dan keduanya terikat dengan bimahdzuf dengan yang dibuang, dengan fi'il yang dibuang, dengan yang dibuang, dengan yang dibuang. Takdirnya adalah yastaqirru. Iya. Dan domir pada yastaqirru takdirnya adalah huwa, kembali kepada alladzi. Taib, ahsanta barakallahu fik. Nah, taib, saya tulis contoh dulu. Nah. الكتاب الذي أبيته نعم على المكتب ملك شابا لزيد. طيب ini جر مجرور atau ظرف أمام المكتب. Lizaidin. Baik, terkadang setelah isim mausul itu dalam bentuk syibhul jumlah, jar, ini jar, ini majrur, jar majrur atau dzaraf. Arti dzaraf keterangan. Nah, ini keterangan apa sini? Keterangan tempat. Nah, ini mubtada, subjek. Betul? Mana khabarnya? Mubtada. Khabarnya? Ini dia. Ini khabarnya. Bentuk apa? Jar majrur. Li Zaidin. Taib. Milik si Zaid. Li Zaidin. Itu pelengkap. Jadi, ini keterangan. Ini apa? Ini keterangan untuk kitab. Padahal tanpa ini pun juga sudah sempurna. Kitab Alkitab, kitab itu milik si Zaid. Iya kan? Kitab itu milik si Zaid. Nah, tapi ini dijelaskan, kitab yang mana, itu yang mana? Nah, pakailah isim mausul. Ya. Alladhi, kitab alladhi yang alal maktab, kitab yang di atas meja. Nah, di mana beradanya? Nah, di meja kan? Jadi ada kata berada di situ, tapi tidak perlu diungkapkan. Kenapa? Karena ala ini sudah menunjukkan jelas ada. Jelas benda itu berada di meja kan? Ala itu sudah menunjukkan apa? Menunjukkan berada di meja. Demikian juga Alkitabul ladzi amamal maktab. Nah, dengan adanya kata amamal maktab, maka kata berada tidak perlu disebutkan lagi. Kenapa? Karena yang namanya di depan meja berarti beradanya di situ. Nah, ini dia. Nah, sekarang mana silatul mausulnya? Maka bagi pemula cukup mengatakan silatul mausul adalah alal maktab. Ini silatul mausul jar majrur atau dzaraf alal maktab, dzaraf serta mudhaf ilainya. Itu silatul mausul. Itu untuk bagi pemula supaya dia apa? Mudah untuk ini. Nah, Tapi yang sudah punya wawasan agak luas sedikit, sudah pernah belajar, maka kita sampaikan silatul musul adalah ada fi'il yang dibuang. Ada fi'il yang dibuang. Apa takdirnya? Takdir apa? Yastaqirru. Yastaqirru. Kenapa fi'il kita takdirkan? Ya, karena silatul mausul itu adalah bentuk jumlah. Jumlah. Nah, ini jumlah fi'il akan yastaqir. Maka saya katakan, jika ada mengatakan bahwa silatul mausul ada cuma dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu benar. Ya. Kenapa? Karena jika ada isim mausul setelahnya jar majrur dan dzaraf, itu hakikatnya apa? Silatul mausulnya jumlah fi'liyah. Ada kata yang wajib dibuang situ. Ya, itu kalimat yastaqir. Inilah tempat kembalinya atau tempat ta'aluk, yaitu berhubungan jar majrur kepada yang dibuang. Jadi asal maknanya al-kitabul ladzi yastaqirru 'alal maktab. Itu asalnya kata yastaqir enggak perlu lagi disebutkan. Karena kata alal maktab sudah menunjukkan kata yastaqir berada. Nah, jadi kitab yang berada di meja, kitab yang berada di depan meja adalah milik si Zaid. Jadi kata berada itu enggak disebutkan lagi, cukup kitab yang di atas meja, kitab yang di depan apa? Di depan meja milik si Zaid. Nah, coba kita perhatikan di sini keterangannya. Wal a'id. Arti a'id tadi dhamir yang kembali, itu a'id. Dhamir yang kembali pada isim mausul. Fi syibhil jumlah, pada syibul jumlah. Nah, mal syibul jumlah ada macam, jar majrur dan dzaraf. Itu dia. Alal maktab, amamal maktab. Itu syibul jumlah. Nah, mana dhamir yang kembali pada isim mausul pada mana? Pada syibul jumlah. Apa katanya? Mustatirun, tersembunyi. Dhamirnya tersembunyi. Di mana sembunyinya? Fil fi'lil mahdhuf. Pada fi'il yang dibuang. Pada fi'il buang, ini dia. Fi'il yastaqir. Yastaqiru, itu fi'il yang dibuang. Asa alladhi yastaqir. Jadi yastaqir itu dibuang. Kenapa dibuang? Wajib dibuang. Karena kata Allah sudah menunjukkan makna yastaqir. Nah, kalau disebutkan bahasanya apa? Malah jelek bahasanya, mubazir. Ya, ini bahasa tidak bagus karena kata Allah sudah menunjukkan yastaqir berada kan? Termasuk kalau kita kata aina abuka? Abi fil bait. Mana khabar abi? Nah, tapi bagi orang pemula kita katakan fil bait itu khabarnya. Tapi bagi yang sudah lanjut apa pelajarnya sudah banyak menguasai, khabarnya mahdhuf. Apa taklin maujudun fil bait atau mustaqirun fil bait atau yastaqiru fil bait, boleh bentuk isim mufrad atau boleh bentuk jumlah. Karena khabar itu bisa mufrad, bisa jumlah. Iya kan? Alkitab jadid. Al-mufrad itu. Kata mufrad bukan kalimat. Alkitab jadid. Nah. Ini jadi. Tapi bagi pemula, saya katakan alkitabu alal maktab. Mana khabar alal maktab? Selesai. Hakikatnya apa? Khabar bukan itu hakikatnya. Ada yang dibuang. Artinya maujudun alal maktab. Atau mustaqirun alal maktab. Berada. Atau bentuk fi'il. Yastaqiru alal maktab. Berada juga maknanya. Nah, tapi kalau isim mausul, karena dia silatul mausulnya harus bentuk jumlah, maka takdirnya bentuk fi'il. Kalau sebenarnya fi'il berarti apa? Jumlah fi'liyah. Nah, fi'il inilah yang tersembunyi, yang dibuang, tidak disebutkan dalam kalimat. Kenapa? Karena kata Allah sudah menunjukkan yastaqir, kata amam sudah menunjukkan makna yastaqir. Nah, kalau begitu, mana dhamirnya? Itulah dhamirnya. A'id yang kembali isim mausul adalah tersembunyi, mustatir. Tersembunyi pada fi'il. Ini dia. Fi'il yang dibuang. Alladhi ta'allaqa bihi syubulnya. Di mana syubul jumlah berhubungan, berkaitan dengan yang dibuang sebut. Ini alal maktab, kata alal maktab berhubung ke mana? Ini al-maktab berkaitan dengan yang dibuang. Bergantung dengan yang dibuang, yastakir. Amam al-maktab bergantung kepada makna yastakir. Kata yastakir itulah ada dhamir situ, ada dhamir huwa. Huwa ini kembali kepada alladhi. Nah. Perhatikan di sini, kita ulang kembali. Wal a'ib fi syibhul jumlah dhamir yaitu yang kembali pada isim mausul pada syibhul jumlah itu alal maktab jar majrur au amamal maktab itu dharaf ada pada fil fi'lil mahdhuf yaitu ada pada fi'il yang dibuang alladhi ta'allaqa bihi syibhul jumlah yang mana dengannya syibhul jumlah berkaitan atau bergantung syibhul jumlah bergantung dengan fi'il tersebut atau berkaitan dengan fi'il yang dibuang tersebut. Contoh al-kitabul ladzi 'alal maktab li Zaidin atau al-kitabul ladzi amama al-maktabi li Zaidin. Fasilatu huna silatu musulnya adalah 'alal maktab. Ini bagi pemula saya katakan tadi. Nah. 'Alal maktab atau amama al-maktab wahuma muta'alliqani yang kedua-duanya mana itu kedua-duanya alal maktab dan amamal maktab muta'alliqani berkaitan bimahdhufin atau berhubungan bimahdhufin dengan yang dibuang atau dengan sesuatu yang dibuang takdiruhu yastakirru. Nah adalah kata yastakir itulah yang dibuang di mana amamal maktab alal maktab ini berkaitan dengan kata yastakir. Wa dhamir fi yastakir, dhamir pada yastakir pasti ada dhamir kan? Karena di fi'il. Karena fi'il, fi'il mesti ada dhamir. Apa dhamir yastakir? Huwa. Takdir huwa ya'udu 'alal mausul. Yaitu 'alal alladhi, kembali pada isim mausul itu alladhi. Nah, al-kitabul ladzi yastakir yastakir huwa. Baik. Nah. Baik, insyaallah singkat saja terkait dengan ini ya. Bagi pemula kalau antum melihat ada isim mausul depannya apa? Jar majrur dan silatul mausul apa sih atau dharab ditanya mana sih silatul mausul cukup katakan alal ladzi, alal maktab, syibhul jumlah, jar majrur dan atau apa? Dharab. Itulah silatul mausulnya. Ini bagi pemula. Tapi bagi yang sudah paham, ditanya, mana silatul mausulnya? Mahdhuf. Apa takdirnya? Yastakir. Itu ada fi'il yang dibuang. Makna yastakir. Menunjukkan makna berada. Nah. Dan di situ juga ada dhamir. Kata itu yang kembali pada isim mausul. Yaitu huwa. Baik, Allah alam. Nanti di apa? Di latihan insyaAllah. Kita akan lihat juga nanti insyaAllah. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik Ustaz, masyaallah jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa penjelasan dan syarah dari qiraah yang tadi kita baca terkait dengan beberapa maklumat dan malhuzah dari pembahasan al-a'id dalam syibhul jumlah. Baik, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya sesi menjawab ya dalam latihan-latihan tadribat di halaman 44. Di halaman 44 kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543 untuk memperdalam pemahaman dan bagi anda juga yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatimah. Silakan Ummu Fatimah. Baik, masya Allah. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Yang tadi berarti Ustaz. Iya. Naam. Masya Allah. Bismillah. Tadribat. Saya sebelumnya saya ingin tanya dulu bagaimana penjelasan tadi paham atau tidak? Oh iya Ustaz. Itu berarti boleh ditakwil kedua jumlah ya Ustaz. Bisa yang mana itu? Jumlah yang tadi yang mahdhuf. Oh yang apa namanya? Setelah isim mausulnya syibhul jumlah jar majrur dan dharaf. Iya Ustaz, betul. Iya. Oh gitu. Jadi si apa yang dibuang situ fi'il. Iya fi'il. Fi'il dibuang. Kenapa kita takdirkan fi'il? karena kembali lagi silatul musul harus bentuk jumlah. Iya. Imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, tentu di sini apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il bukan yastaqirru. Tidak mungkin di situ bisa jumlah ismiyah. Gitu, itu yang paling tepat, yastaqirru. Oh, gitu. Tapi kalau khabar ya, kalau khabar. Nah, kalau khabar saya kasih contoh dulu. Ya. Kita ambil Alkitabnya. Alkitabu alal maktab. Iya. Mana khabar Alkitab? Mubtada ini, mubtada. Alal maktab. Mana khabarnya? Alal maktab. Alal maktab. Itu bagi pemula. Nah. Saya katakan pemula. Tapi kalau dia sudah banyak menguasai, maka perlu ada peningkatan tata bahasa. Mana khabarnya? Kita sampai khabar adalah mahdhuf. Mahdhuf. Karena jar majrur itu ada kalanya muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Ada kalanya dia berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Ada yang tidak? Ada berkaitan dengan yang mazkur yang disebutkan. Nah di sini Alkitabu alal maktab ini berkaitan dengan sesuatu yang dibuang, mahdhuf. Muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Apa yang dibuang di sini? Nah, kalau masalah khabar, kita boleh takdirkan bentuk isim mufrad. Arti isim mufrad apa? Bentuk mufrad, arti khabar mufrad itu khabar bukan jumlah. Boleh apa? Fi'il. Boleh kita takdirkan fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, ini kembali kepada apa? Khabar. Ummu Fatimah, saya tanya dulu, yang sudah belajar kan, khabar itu boleh mufrad. Naam. Boleh jumlah kan? Naam. Apa contoh khabar mufrad? Al-kitabu jamilun. Al-kitabu jamil. Taib. Ini khabar mufrad. Naam. Pengerti mufrad apa? Bukan isim mufrad ya? Naam, maksudnya. Al-kitabu jamil. Pengerti mufrad adalah bukan kalimat. Bukan bentuk jumlah. Bukan jumlah atau bukan kalimat bahasa Indonesianya. Ini kan jamil itu kan bukan kalimat ini. Bukan kalimat sempurna. Ini kata. Nah, makanya masuk apa? Masuk jamak. Apa? Masuk musana, masuk jamak, mufrad juga. Al-mudarrisuna. Nasyitun. Syituna. Iya kan? Ini khabar mufrad. Nah, ada yang jumlah. Apa contoh jumlah? Al-mudarrisuna. Apa? Yudarrisun. Yudarrisun atau kitabuhu. Yudarrisun at-tullab, ya kan? Nah, ini khabar jumlah. Nah, al-kitabu. Al-kitabu yang itu khabar. Iya, khabarnya jumlah apa? Al-kitabu launuhu. Launuhu jamil. Ahmar. Ini kan jumlah ini, khabarnya. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabar mufrad, ini khabar jumlah. Ini khabar jumlah fi'liyah, ini khabar jumlah khabar jumlah ismiyah, ini khabar jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Ini. Nah, kalau dia jar majrur, al-kitabu alal maktab. Ini yang dibuang, boleh kita takdir apa? Kita takdir apa? Mustaqirun. Bentuk isim. Isim fa'il. Mana mustaqirun? Tidak mesti fi'il takdirnya. Boleh bentuk mufrad. Ini nih bentuk mufradnya. Nah, kena khabar boleh mufrad. Al-kitabu mustaqirun al-maktab. Kitab itu berada di meja. Nah, kata ini dibuang. Atau kita takdirkan fi'il. Yastaqirru. Tadi. Nah. Boleh kita takrif fi'il. Kenapa? Karena khabar boleh jumlah fi'liyah ini kan? Nah, ini jumlah fi'liyah. Jadi kalau dia mubtada dalam bentuk syubul jumlah jar majrur dan dzaraf, boleh kita takdirkan dibuang coba bentuk isim boleh fi'il. Bentuk fi'il. Karena khabar itu bi ada kalanya mufrad, ada kalanya jumlah. Jadi al-kitabu al-maktab ay al-kitabu mustaqirun. Jadi al-maktab muta'alliqun bi syai'in mahdhuf taqdiruhu mustaqir. Berarti khabarnya apa? Khabar mufrad. Khabar mufrad. Nah, kalau kita kira apa? Syubul jumlah jar majur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf taqdiru yastaqirru, berarti khabarnya apa? Jumlah fi'liyah. Tapi kalau silatul musul mesti dia fi'il. Kalau silatul. Iya, karena silatul musul harus jumlah. Imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tentu di sini jumlah fi'liyah. Baik. Boleh kan duanya kan Ustaz ya? Yang mana? Ya tadi yang barusan. Enggak mesti fi'il kan Ustaz, boleh fi'il. Yang mana? Silatul musul. Yang barusan yang tadi. Yang khabar apa yang itu? Kalau khabar boleh. Kalau khabar. Kalau khabar boleh. Takdirnya isim oh, atau fi'il. Nah. Tapi kalau silatul musul shibul. Harus khabarnya apa? Apa harus khabar? Apa yang dibuang coba? Iya, fi'il. Oh, fi'il. Mesti jumlah fi'liyah dia. Al-kitabul ladzi 'alal maktab. Oh. 'Alal maktab muta'alliq bi syai' mahdhuf taqdiruhu yastaqir, enggak bisa mustaqir. Kalau mustaqir itu kata. Iya. Kata bukan kalimat sempurna. Oh, nah. Sedangkan silatul musul mesti apa? Jumlah. Oh, nah, tentu kita takdirkan yastaqirru. Oh, paham. Insyaallah. Jadi kalau hanya sekedar jumlah yang mufrad berarti dia bisa ditakdirkan dua, Ustaz ya. Atau kenapa jumlah mufrad? Gimana jumlah mufrad? Yang tadi yang al-kitabu jamilun bisa. Nah, itu kitab jadi itu kabarnya jadi. Tidak ada yang buang situ. Itu khabar mufrad namanya. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktab bisa, khabarnya bisa. Boleh takdir apa mustaqirun atau yastaqir. Oh, paham. Kenapa boleh mustaqirun? Karena khabar boleh mufrad. Iya kan? Nah. Kan khabar boleh mufrad kan? Al-kitabu jamilun, al-kitabu mufidun. Kan khabar boleh mufrad. Nah. Al-kitabani jadidani, al-kitabani mufidani. Mufadin mufidani kan mufrad situ. Oh. Mufrad bukan berarti tunggal enggak? Mufrad itu bukan kata, nah. Apa bukan kalimat. Baik. Tapi kata. Insyaallah. Baik. Nah. Baik, nanti kita kupas ini apa? Tadribat di sini. Silakan, tafadhali. Nah, tadribat. Bismillahirrahmanirrahim. التدريب الأول استخرج من النصوص الآتية الأسماء الموصولة طيب جيد قراءة صحيحة استخرج من النصوص الآتية الآتية sebagai apa nih yang mana من النصوص الآتية sebagai apa kenapa dibaca kasrah na'at na'at الأسماء kenapa dibaca mansub مفعول مفعول masyaallah الموصولة نعم استخرج من النصوص الآتية أرتي ترجميها نعم keluarkan dari nas-nas berikut ini isim-isim mausul. Nah, apa yang dikeluarkan? Isim-isim mausul itu maf'ul bih, objek pada istakhrij. Baik. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب. Nah di sini dia apa? Walaupun permintaannya hanya isim mausul ya, tapi saya minta lebih lagi itu kita bahas termasuk silatul mausulnya. Oh, nah. Iya. Alladzina. Alladzina. Alladzina isim mausul. Saya tanya, sebagai apa itu? Apakah sebagai na'at? Na'at, Ustaz. Na'at. Mana man'utnya? Sirata. Sirata. Sirata mufratu, mufratu jama'. Mufrat. Mufrat. Kenapa alladzina? Itu kan jama' isim mausulnya. Al-Quran, Ustaz. Yang kedua. Alladzina ma'rifatu nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Sirata ma'rifatu nakirah. Nakirah. Nakirah. Kenapa bisa? Na'atnya ma'rifah, man'utnya nakirah. Kalau Al-Quran bisa aja, Ustaz. Nah. Bukan. Pernah enggak belajar isim ma'arif, isim ma'rifah? Isim ma'rifah, ya. Apa saja isim ma'rifah? Sudah berlalu, ya? Nah, isim. Asmaul ma'arif. Nah. Apa diantar isim ma'rifah? Pertama, apa isim ma'rifah? Ini termasuk mulak ini. Apa isim ma'rifah? Isim dhamir. Isim dhamir. Segala macam dhamir, baik dhamir rafa, dhamir nasab, dhamir jar, dhamir muttasil, dhamir munfasil, semua macam dhamir ma'rifah. Hu, kitabuhu, hu itu ma'rifah. Kena dhamir. Sudah, yang kedua apa lagi? Isim ma'rifah. Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Hadha, hadhihi, dhalika sampai akhir. Semua isim isyarah ma'rifah. Nah, kena yusir kan? Nah. Tertentu berarti. Terus apa lagi? Isim mausul. Yang... Isim mausul. Nah, isim mausul ini yang kita pelajari. Taib. Yang keempat. Isim apa? Mudaf bi... Bi... Apa? Hah? Isim alam. Isim alam. Tertinggal itu. Oh iya. Isim alam. Apa isim alam? Nama. Ma summiya bihi syai' aw syakhs. Ma summiya bihi syai'. Jadi nama, nama orang, nama sesuatu, ya, nama tempat, nama hewan, bukan isim jenis ya, berbeda isim jenis. Bukan isim jenis. Nama bagi hewan, nama bagi manusia. Al-insan manusia. Itu bukan isim alam. Al-insan bukan isim alam. Itu jenis. Nah, apa alamnya? Muhammad, Ali, Zaid, Fatimah. Nah, itu is nama bagi isim alam. Itu katakan isim alam. Nama. Terus, juga termasuk tempat, nama negara. Semua nama negara, ma'rifah. Indonesia, Jakarta, Surabaya, Makkah, dan seterusnya. Isim alam. Nah, itu ma'arif. Terus apa lagi? Idhofah, Ustaz. Hah? Isim... Al-Muhalla bi'al dulu. Idhofah terakhir itu. Oh, dan Al-Muhalla bi'al yang... Al-Muhalla bi'al, yang pakai alif lam. Iya kan? Ya. Lima. Keenam. Mudhaf ilal ma'rifah. Jangan salah itu. Mudhaf ila ahadil ma'arif. Idhofah kepada salah satu isim ma'rifah. Ini idhofah, Ustaz. Nah, iya kan? Ini sirata... Alladina. Mudhaf kepada alladina isim mausul. Berarti jadi ma'rifah dia. Jadi mudhaf kepada isim mausul. Ini contoh mudhaf dari salah satu isim mausul. Salah apa contoh kepada idhafah pada isim mausul. Ini contoh di antaranya. Siratal ladina. Jalan. Jalan siapa? Orang-orang. Ya. Makanya siratnya enggak pakai liflam. Dia mudhaf alladina itu isim mausul fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Baik, mana silatul mausulnya? An'amta alaihim. Dalam bentuk an'amta alaihim. Baik. Dalam baik, bentuk apa itu silatul mausulnya? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Ya? Jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah. An'amta an'ama fi'il madhi, sah? Ala wazan af'al. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu ya'ud ila an'amta. Ila anta. Ya'ud takdiruhu wa ya'ud ila Allah. An'amta. An'amta. An. An'amta. Mulai puing. Iya. An'amta. Fa'ilnya ta itulah dhamir mutaharrik. Fa'ilnya. Fa'il kan ta itu engkau. Oh ini. Darasta, darastuma. Katabta, katabtuma, katabtum. Itu kan dhamir. Dhamir itu fa'ilnya. Nah kan dhamir mutaharrik namanya. Nah. Nah, fa'ilnya ta, anta. Ta itu di mana anta? Ta itu adalah dhamir muttasil. An'amta. Mana fa'ilnya? An'ama itu fi'il madhi. Mabni al-sukun. Kemudian fa'ilnya apa? Ta dhamir fa'il itu. Ta dhamir fa'il. Dia itu dhamir mutaharrik. Alaihi muta'alliq bi syai'in madhkur. Itu dia. Ini termasuk jar majrur berhubung dengan kata an'ama. An'ama. Karena an'ama ala. Jadi bahasa an. Fakara fi. Dia. Fakara fi. Wazza'a ala. Jadi ala jar majrur itu tidak selamanya kembali pada sesuatu yang dibuang. Ada kalanya kembali kepada syai'un madhkur. Ini termasuk syai'un madhkur. Karena an'ama mesti ada ala. An'amta alaihim. Yang engkau beri nikmat kepada siapa? Atas mereka. Wazzi' hadzal kitab ala tullab. Mesti ala dia. Wazza'a ala. Jadi ala tullab ini berhubung dengan kata wazza'a. Bukan berhubung kepada sesuatu yang makhluk. Bahasaan, kena satu kesatuan. Kena ada fi'il membutuhkan kata bantu istilahnya. Itu ya, huruf jar. Gandeng ya Ustaz ya. Iya, enggak bisa dibuk, enggak bisa dipisah itu. Nah, bahasaan, sa'ala'an, fakara fi. Nah, dakhala, kalau dakhala dia wasi, dia luas. Boleh pakai huruf jar, boleh tidak. dakhaltu saffa, boleh dakhaltu fi saffi. Kalau masuk ke ruangan ada orangnya pakai ala. Dakhaltu ala Zaidin. Dakhalun salam ala Aisyah. Iya. Nah, qaruba min ba'uda an. Nah, itu pasangannya. Nah, berarti jar majrurnya bukan berhubung dengan satu yang dibuang, tapi berhubung dengan kalimat kata yang disebutkan itu. Jadi tergantung redaksi kalimat. Iya, tergantung apa fiilnya atau kata sebelumnya. Baik, nah ini mana aidnya? Kembali pada isim mausul. Iya, itu an anta ala. Kan masih ada aid kan? Iya. Yang him itu san. Hah? Alaihim. Ya him. Him itu hum, itulah dhamir ya. Aid kepada alladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Mereka siapa nih? Orang-orang yang alladzina. Jadi hum itu kembali pada alladzina, itulah aidnya. Paham? Nah, paham? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Fatimah. Nomor satu telah dijawab dan ada beberapa tambahan faedah dari pertanyaan nomor satu yang dijelaskan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Di belakang Mbak Fatimah kita angkat kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam, dan. Baik, silakan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Al-Baqarah ya. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Iya. Ciri-ciri orang bertakwa, karakteristiknya. Mana isim mausulnya? Alladzina. Alladzina. Iya. Perhatikan. Sebagai apa di sini? Nah, kalau untuk mengetahui, lihat ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alladzina yu'minuna bil hudal lil lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. Nah, berarti alladzina sebagai apa nih? Sebagai na'at daripada kata al-muttaqin. Iya. Al-muttaqin sebagai na'at. Dari ayat sebelumnya. Baik. Makanya jamak kan alladzina. Nah, al-muttaqin karena itu jamak. Taib, mana silatul mausul di ayat ini? Yu'minuna. Yu'minuna. Betul? Antum di sini. Betul. Naam, dan. Bentuk apa dia? Bentuk fi'il. Berarti jumlah kan? Jumlah fi'il. Iya, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Taib, jayid. Jumlah fi'liyah. Mana a'id yang kembali pada alladzina? Al-waw jama'ah. Ahsanta, waw jama'ah. Naam. Nah, waw jama'ah itu apa? Dia sebagai fa'il sekaligus dia sebagai a'id yang kembali pada isim mausul. Alladzina yu'minun. Yu'minun, waw itu hum. Bimana hum? Maknanya hum. Waw itu dhamir. Maknanya hum. Kembali pada alladzina. Iya, betul. Ini apa? Mila afal khamsah kan? Marfu disebutin nun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini juga bil ghaib jar majrur muta'alliq bi yu'minun. Amana bi, enggak bisa dipisah itu. Iya, masih pakai ba. Terus ada lagi isim mausul lagi? Enggak ada kan? Enggak ada. Yakin? Wa mimma ma kan? Iya. Wa mimma. Itu asal min, kemudian ma. Kemudian nonnya, huruf jar itu min, huruf jar. Kemudian diidghamkan kepada ma. Jadi mim ma. Ya. Ini termasuk apa? Cara penulisan imla namanya. Taib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Taib. Sekarang pertanyaannya, mana silatul mausulnya? Razaqnahum. Razaqnahum silatul mausul. Nah. Bentuk apa itu? Bentuk fi'liyah. Fi'liyah. Fi'il. Naam. Mana fi'ilnya? Razaqa. Razaqa. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya na. Na. Nahnu kembali pada Allah kan? Maksud Allah di situ. Taib, razaqnahum. Objeknya kena razaqa ini butuh objek. Naam. Taib. Hum. Hum. Terus mana aidnya? Bali isim mausul. Dhamir huwa tad. Dhamir huwa, di mana huwanya? Razaqa. Razaqa? Kan kenapa ada dhamir? Oh ya, nah. Enggak mungkin. Itu fa'il sudah ada, razaqna. Katabna, enggak mungkin ada huwa. Katabna. Kecuali kalau kataba. Kataba huwa. Razaqa huwa, khalaqa huwa. Itu fa'ilnya khalaqna, razaqna. Nah, itu dhamirnya. Ah. Alladhi alladhina yu'minuna bil ghaib. Ghaibi. Terus wa yuqimuna shalah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. طيب. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Baik, tadi isma ini isim mausul, ma, ya, ma. Nah, asal tulisnya min ma, ini tulis asalnya, min ma. Tapi nun idgham pada sini, jadilah mimma. Gabung. Ya, dibuang nunnya, kasih tasydid, mimma. Ma itu isim mausul. Ya, min itu huruf jar. Min itu litab'id. Sebagian. Bukan dari. Tidak semua min lil bidayah, lil tidak. Ada min litaba'id, ini termasuk litaba'id. Wa minan nasi man yaqul, ada sebagian orang mengatakan amanna, kami beriman. Taib. Wa mimma razaqnahum, sebagian apa yang kami berikan rezeki pada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Betul. Sekarang jadi ini isim mausul. Ini razaqnahum. Razaqa fi'il madhi. Terus na fa'il. Allah maksud itu. Hum maf'ul. Maf'ulun bi. Ya. Yang saya tanya adalah mana dhamir kembali kepada ma? Ma ini maksud apa? Hah? Bisa harta kan? Sebagian harta, sebagian rezeki yang kami berikan mereka. Mereka infakkan. Mana dhamir a'id? Mesti ada. Enggak mungkin tidak ada. Nah, inilah termasuk bahasan kita malam ini. Itu apa? A'idnya mahdhuf dibuang karena maklum. Karena maklum. Nah. Enggak disebutkan di situ. Apa takdirnya? Wa mimma razaqnahumuhu. Umu hu, hunya daripada ma. Nah. Jazakallah khair Abu Yusuf. Ini terutama bagi yang sudah belajar ya. Jadi ada a'id. Ma'id mana di sini? Di sini ada dua objek. maf'ul pertamanya hum, maf'ul keduanya hak kembali pada ma. Kami berikan mereka rizki. Kami berikan apa? Pada mereka apa? Rizki apa? Rizki apa? Ma, sesuatu. Rizki apa? Bisa apa? Harta. Kami telah berikan mereka rizki berupa harta. Nah, hartanya apa? Yang kembali pada ma, ma ini bisa harta. Ya, ya kita kata harta lah, lebih umum kan? Nah, wa mimma, sebagian apa yang kami berikan rizki pada mereka, akannya, nya rizki tersebut, mereka infakkan. Ini kalau kita kembali pada susunan kalimat, ya, karena Al-Quran nggak bisa, nggak boleh diubah kan? Tapi kita ingin menyusun apa susunan yang ini, kalau kita lihat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, kenapa? Wa yunfiquna mimma razaqnahum, itu susunannya. Nah, ini perhatikan alladzi yu'minun fi'il kan, setahunnya apa? Yuqim wa yuqimun fi'il kan, nah, itu fi'il juga wa yun wa yunfiqun. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا, mereka infakkan sebagian. Nah, jadi apa? Ini minma, ini apa? Min litaba'in, syubul jubah jar majurur, fi mahali nasab, maf'ul daripada yunfiqun. Asama yunfiquna ba'da, itu dia. Yunfiquna ba'da ma razaqnahumu. Perhatikan, mimma. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَا رَزَقْنَاهُمُهُ. Lihat. Hu-nya pada-pada ma. Ini dibuang. Kenapa dibuang? Ini mesti pakai waw. Karena ada dhamir. Nggak bisa. Oh, humuhu. Nggak bisa. Mesti pakai waw. Itu kaidah. Ah, ini dibuang. Kena maklum. Yang kami berikan rezeki pada mereka apa? Itu ma tadi, sesuatu. Nah, ini termasuk yang dibuang. Nah, justru dibuang lebih, sastranya lebih tinggi. Kalau disebutkan malah jelek. Nah, ini susunan kalau kita susun ya, kita susun susun biasa begini. Tapi ketinggal Al-Qur'an itu kata ini yunfikunnya diakhirkan. Diakhirkan. Sehingga akhir ayat berakhir dengan nun. Nah, ini apa? Fi'ilnya diakhirkan. Ma ya ta'ala, ini namanya ma'mulnya dulukan. Ma'mul daripada fi'ilnya dulukan. Taib, jadi apa? Kembali pada tadi apa? Ini ada dhamir di situ. Mahzuf takdiru apa? Humuhu, itu hunya. Ini dia. Mahzuf sebagai maf'ul thani. Maf'ul thani. Ini maf'ul awal. Maf'ul thaninya dibuang. Dibuang. Kena maklum. Kenapa kembali pada ini? Taib. Nah, masya Allah. Lumayan agak ini ya penjelasannya. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian Abu Yusuf yang telah menjawab nomor 2, dan alhamdulillah ada faedah dan penjelasan tambahan dari Ustaz terkait dengan pertanyaan tadrib yang kedua. Taib. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Sebelum kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio, baik, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fikri. Halo. Insyaallah. Baik, masyaallah. Ahlan ya Umma. Barakallahu fiik. Silakan. Sudah lama enggak masuk apa. Iya, masyaallah. Sudah banyak afan Ustaz. Naam, naam, silakan. Baik, naam, tafadhali ya Ummu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Iya, insya Allah. Baik, mana isim mausul di sini? Man. Iya, man yaqul ya. Man isim mausul. Isim mausul mustarak ya. Baik. Sebagai apa di sini? Isim mausul sini. Mubtada. mubtada muakhar. Ahsan, mubtada muakhar. Mana kabarnya? Minan nas. Ada khabar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Khabarnya minan nas. Mubtada muakhar wa minan nas. Berarti apa? Mesti khabarnya muqaddam. Kalau muakhar berarti khabarnya muqaddam. Yeah. Mubtada muakhar, yeah. Khabar muqaddam. Iya, yeah. Wa minan nasi man yaqulu. Amanna. Baik. Nah, ini termasuk min apa? Litaba'id. Jangan diterjemahkan dari manusia. Di antara manusia. Di antara. Nah, ini perlu mempelajari makna huruf. Ini termasuk hal yang sangat penting sebetulnya. Makna huruf jar itu sangat penting karena maknanya bermacam-macam. Iya, ada man litaba'id, ada min litaba'id, ada min libtida'. Kenapa? Awal dari kan? Itu baru diterjemahkan dari. Terus mana silatul mausulnya? Jumlah fi'liyah. Ya. Mana itu? Yaqulu. Yaqulu. Nah. Yaqulu fi'il ya. Kelapa ni? Gimana Ustaz? Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu? Ya'uda. Huwa. Ya'ud pada? Man. Man. Nah, itulah a'idnya. Nah, jadi dia fa'il sekaligus a'id. Karena dhamir itu mesti ada tempat marja', tempat kembalinya. Nah, kembali pada man, huwa. Itulah a'idnya. A'idnya dhamir mustatir tadi huwa. Baik, jayyid. Masih adakah isim mausul lagi? Kalau ma itu bukan, misalkan itu ma. Iya, ma ini bukan. Tidak selamanya ma itu isim mausul. Ma ini ma nafiyah. Iya. Ya. Makanya arti apa? Waktu wal hal. Padahal mereka tidak beriman. Tidak. Ya. Nah, ma ini apa? Bimakna nafi. Ma itu ta'mal amal laisa. Apa? Ahli Hijaz. Sebagai ulama, ahli tamim tidak beramal ya. Baik, yang jelas. Ulama khilaf lah ini. Ada ma itu ta'mal amal laisa, ada mengatakan ma tidak beramal. Tapi yang jelas maknanya tidak berbeda. Walaupun dia beramal enggak beramal, dia ma maknanya tidak berbeda. Bimakna laisa tidak. Ya. Nah. Makanya terjemahan apa? Padahal waktu wal hal, padahal mereka tidak beriman. Wuhum itu apa? Sebagai apa? Mubtada. Ya wal hal ya, Ustaz. Ya wal hal, manafiyah. Wuhum itu sebagai mubtada. Mana khabarnya? Di mu'minin jar majrur. Nah, kalau ma-nya tidak beramal, tapi kalau beramal amal laisa, hum coba sebagai isim ma. Isim ma. Fi mahalli rafa. Khabarnya di mu'minin jar majrur juga sibul jumlah. Ya. Di mahalli nasab. Kalau isim ma itu bukan mansub, Ustaz. Maksudnya fi mahalli. Ini kan jar majrur, kan ada huruf jar masuk kan? Gitu. Oh iya. Yes. Kalau jar majrur ya, kalau jar majrur enggak bisa dimansubkan ya, tapi hukumnya tetap mansub. Makanya fi mahalli nasab. Karena ada huruf jar masuk. Baik. Ini ba ini apa aja? Ba ini apa? Dikatakan ba ditakkid ba zaidah. Ditakkid untuk menguatkan. Asal apa? Mahum mukminin. Tambah ba zaidah bi mukminin. Maknanya lebih kuat lagi. Ditakkid. Iya, makna dengan masuk ba itu maknanya lebih kuat. Kata ada kata penegasan di situ. Padahal mereka betul-betul tidak beriman. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu Ustaz, ana boleh bertanya enggak Ustaz? Iya, Nah, tapi bukan mungkin bahasan Ustaz sedang berkaitan dengan isim mausul, mungkin di akhir nanti ana ada PR tentang surah Al-Alaq itu la nas'an bin nasiyah. Iya. Kok itulah nas'an itu kan fi'il mudhari. Iya. Kok bertanwin? Karena berpikir karena itu la nas'an itu mensukun bertemu ba. Kok bertanwin? Ya. Ada fi'il mudhari bertanwin ya. Baik. Itu apa? Tugas ya? Gimana Ustaz? Tugas. Iya Ustaz, asyik tugas. Bolehkah Ustaz menjawab kalau tugas? Awas suruh cari atau suruh tanya? Gimana? Ya, tugasnya suruh apa? Disuruh nanya atau suruh mencari jawabannya? Suruh mencari bisa jadi bertanya ya. Baik. mencari sendiri. Baik, iya, iya. Ada coba itu tanwin, itu bukan tanwin, asalnya nun. Iya. Nun taukid. Betul ya. Khafifah. Nun asal la nasfa'an. Asal tulisannya adalah nun taukid. Iya. Ya. Bukan kenaba. Itu bukan kenaba. Itu Rasam Utsmani namanya. Rasam Utsmani. Mani, ya. Penulisan pakai tanwin dia, bukan berarti fi'il mudhari' bertanwin, enggak ada fi'il mudhari' bertanwin. Iya, betul. Iya. Betul, tulisnya begini, lanas fa'an. Iya. Nun sukun bertemu ba berarti iklab gitu, Ustaz. Iya, itu hanya hukum saja. Lanas fa'am bin nasiyah. Ini kan tanwin ketemu ba, iklab ya. Iya, tapi kita bukan bicara tentang hukum. Hukum ikhlamnya tajwid bukan ya. Tan ini adalah asalnya Pak nun taukid lanas fa'an itu lanas fa'an nun taukid khafifah lanas fa'an itu asalnya ya. Mau apa mau tanwin mau nun sakinah tetap apa bertemu dengan ba ikhlab kan ikhlab ya ikhlab ya mau tanwin atau nun sakinah ikhlab. Nah ini karena Rasam Utsmani digunakan pakai tanwin bukan berarti fi'il mudhari' bertanwin enggak ada. Oh, ini apa tanwin apa? Asal nun sakinah yaitu nun sakinah adalah nun taukid khafifah. Nun ya. Itu Rasam saja Om. Ya. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Wa fiik barakallah. Nah. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakillahu khair. Om Fikri dan sudah dijawab pertanyaannya oleh Ustaz ya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk pertanyaan yang keempat ya. Ada ikhwan yang studio yang akan menjawab sekarang, oke? Okay? Hobo, bismillah. Waqala ta'ala, uzubillahi minasyaitanirrajim, wa ummahatukumun lati arda... Hadi ayat Quran, ikra'u jayna, ikra' jayna. Wa ummahatukumun lati... ti arda'nakum wa akhwatukum wa akhawatukum min ar-rida'ah. Iya, berarti selama hari manggil akhwat salah ya. Akhwat. Akhawat. Akhawat. Khanya fathah. Bukan sukun, bukan akhwat. Akhawat. Iya. Yang pada ukhtun. Taib. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah. Mana isim mausul? Allati. Kenapa di situ jamak? Kenapa enggak allati? Karena ummahatukum. Nah, dia sebagai na'at. Mana maudnya? Maudnya ummahat, jamak kan? Jamak alas maka dijamakkan isim mausulnya. Allati. Enggak bisa allati. Allati. Ya, mana silatul mausulnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mana itu? Arda'nakum. Arda'a itu fi'il madhi ala wazan af'ala. Arda'a itu asal fi'ilnya daripada rada'a. Mana rada'a? Menyusu kan? Arda'a menyusukan. Menyusui ya? Menyusui. Ya, menyusui bahasanya. Nah, bukan menyusu. Kalau menyusu bayi. Kalau menyusui ibunya. Iya. Arda'nakum. Ya, mereka menyusui kalian. Kumnya sebagai maf'ul bih. Objek. Mana fa'il arda'a? Takdiru huwa. Hah? Huwa? Ada laki-laki menyusui. Iya. Hiya tunggal itu. Dia. Ummahat, Ustaz, maksudnya kembali kepada ummahat. Masa dhamirnya hiya? Hunna. Hah? Hunna. Betul. Antum gimana? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya nuniswa. Nuniswa. Ini coba kembali lagi ke belakang ya tentang fi'il. Nuniswa kan? Darasna arba'na. Iya. Arba'na nun itu. Nanti antum ulang kembali ya pelajarin lalu. Di apa? Di jadwal itu. Ya. Jadwal pada fi'il itu disebutkan tanda fi'il madhi. Situ ada nun niswah. Darasna, arda'na. Nah, nun itu nun niswah namanya. Itulah fa'il. dhamir baris, dhamir nyata. Nah, mana dhamirnya? Mana aidnya? Nun niswa itulah sekali aid sebagai fa'il, sekali aid. Kembali pada? Karena dhamir bisa ditambah kembalinya. Kembali pada allati. Atillati. Di sini allati. Yang bermakna ummahat. Dia kan sebagai na'at kan? Ya. Hakikatnya akhir adalah kembali pada ummahat. Ya. Jadi arda'nakum. Nun niswa. Bermakna hunna. Makna niswa itu adalah hunna. Kembali pada allati. Allati hakikatnya adalah ummahat. Ya. Baik. Ini sudah jelas ya bentuk jumlah fi'liyah dan aidnya disebutkan di situ yaitu niswa. Wallahu a'lam bisawab. Baik, dua lagi akan selanjutnya akan datang sampai sana ya. Insyaallah. Iya. Baik, jazakumullah khairah Satria, barakallahu fiik telah menjawab dan sudah kita selesaikan 1 2 3 4 5 soal ya. Atau 4 insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah silatul mausul selantiasa posisinya setelah isim mausul, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, betul. Umumnya adalah setelah setelah apa? Setelah isim mausul. Ya. Setelah isim mausul, bisa bentuk jumlah ismiyah, bisa bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Bisa apa? Bisa syibul jumlah tadi, jar majur dan dzaraf. Nah. Baik, jazakumullah khair. Demikian jawabannya. Barakallahu fikum ya. Nah, ini cobalah antum amatin ya. Nah, coba diamatin nanti ketemu baca ayat, temu isim mausul, coba dipertemu apa? Coba diamatin itu. Iya. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon diulangi kembali. Ya Rab, dari al-abu fil bait dengan kata mustaqir Ustaz. Muta'alaq bi demikian. Afan sedikit ya, bisa saja silatul mausul itu dipisah dengan jar majrur. Iya. Tapi silatul mausulnya bukan apa? Bukan jar majrur, tapi ada fi'il. Bisa saja fi'ilnya diakhirkan. Ini itu bahasa kadang-kadang apa? Seperti makmul kan mimma asa mimma apa asal apa yunfiquna mimma. Bisa asal kan? Yunfiquna mimma, tapi makmul dulu kan. Nah, bisa jadi yunfiqun ampanya kan jumlah fi'liyahnya diakhirkan sebagai silatul mausul, tapi makmulnya didahulukan sehingga terpisah daripada isim mausul. Itu boleh, bisa saja seperti itu. Tapi secara umum biasanya isim mausul langsung silatul mausul. Iya. Baik. Adapun pertanyaan berikutnya Abu fil bait. Iya. Abu fil bait ya. Bagaimana i'rabnya dan dengan kata mustaqir Ustaz muta'alliq. Iya, betul. Abu fil bait, al-abu fil bait, al-abu mubtada'un marfu'un wa la tarfi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau singkat al-abu mubtada'un marfu' bid dhamma. Itu singkatnya. Ya. Kemudian fil bait fi harfu jarrin mabni al-fath mabni al-sukun. Kemudian apa lagi? Al-baiti ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian wa syibhul jumlah al-jar wal majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf taqdiruhu mustaqirun khabarul mubtada. Nah, kalau kita takdirkan isim, nah, atau fi'il, ya, wa syibhul jumlah al-jar wa majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf taqdiruhu yastaqirru jumlah fi'liyah khabarul mubtada. Kata-kata yastaqirru jumlatul fi'liyah khabarul mubtada. Nah. Nah. Ya. Tapi kalau bagi pemula enggak usah disebutkan muta'alliq bi syai'nya mahdhuf. Karena makin apa? Sulit bagi dia. Ya, cukup kita katakan apa? Wa syibul jumlah al-jar wa majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada, dan itu boleh untuk pemula. Nah, supaya dia bisa apa? Memahami. Nah, dengan singkat. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan terakhir terkait dengan ayat dalam surat 62 ayat 8 disebutkan qul innal mauta allati tafiruna minhu. Naam. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak setelah allazi. Iya. Al-maut allazi kan? Naam. Kenapa allazi? Al-maut muzakkar mufrad kan? Al-maut allazi tafiruna minhu. Maksud mausulnya tafiruna. Jumlah fi'il wa fa'il. Wawnya fa'il bana antum. Mana silat musulnya? Hu, minhu. Jadi jar majur tu minhu muta'alliqun bitafirrun. Itu berkaitan dengan tafir. Tafirruna minhu. kalian lari darinya. Itu bukan berkaitan dengan syai'in mahdhuf, enggak. Muta'alliqun bi syai'in mahdhkur wa huwa tafirruna. Tafirruna minhu. Mana a'id hu, itulah a'id kepada al-ladzi. Ya. Dan bukan tafiruna saja, karena di sini al-ladzi, kenapa tafiruna jadi tafiruna minhu kan? Enggak, sahih. Tafiruna kan? Tafiruna sah. Nah, tafiruna minhu kan? Dan al-ladzi di sini tambah bentuk punya mufrad. Oh enggak. Al-ladzi itu na'at bani al-maut. Nah. Iya. Al-maut bukan dia kembali ke depan, enggak? Iya, sah. Iya, bukan kembali ke depan. Balik pada al-maut. Maka na'atnya ke mana? Na'atnya, man'utnya mana? Ya. Al-maut kan mufrad kan? Maka al-ladzi. Sah. Nah. Sini al-ummahat kan? Maka al-lati. Iya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Demikian akhi jawabannya, dan barakallahu fikum sebagai khitam sasaran. Baik, mungkin kembali tadi ya, biar antum lihat tuh contoh pertama. Nah. Siratal ladzina kan jamak kan? Sah. An'amta. Fi'il tunggal kan, an'amta. Kalau tadi tafirruna antum kan? Nah. Jadi dikira kenapa enggak alladzina? Nah. Enggak. Di situ lihat al-mautnya itu man'utnya mufrad. Nah, disama dengan an'amta, enggak ada kaitan dengan apa alladzina. Alladzina kan jamak kan? Nah, ada kaitan adalah humnya kembali pada alladzina. Baik, demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.